الحمد لله المجيد الغفار الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو رب كل شيء ومليكه أشهده سبحانه أحمده وأستعينه وأستغفره والصلاة والسلام على رسول الهدى المجتبى المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد kita lanjutkan pembahasan kitab adab dan kiat dalam menggapai ilmu. Kali ini masih di faktor-faktor penghalang dalam menuntut ilmu. Jadi termasuk awa'iq atau faktor-faktor yang menghalangi seseorang dari sikap menuntut ilmu atau penghalang dari ilmu itu sendiri. Kita masuk ke nomor 8 yang mana ini perkara yang sangat penting dan juga nasihat untuk ana, yaitu tentang zakat ilmu. Zakat ilmu, tidak mengamalkan ilmu. Ana ingin antum juga sering baca buku ini berulang-ulang sebagai thullabul ilm, sehingga tidak cepat futur dan selalu semangat dalam menuntut ilmu, ya. Tidak mengamalkan ilmu merupakan salah satu sebab tidak berkahnya ilmu. Perhatikan itu, ya. Ilmu tidak diamalkan, itu diantara sebab ilmu tidak berkembang. Dan pun kalau berkembang, ternyata tujuannya sekadar mengumpulkan dan riya. Ya, tidak mengamalkan ilmu merupakan salah satu sebab tidak berkahnya ilmu. Bahkan merupakan salah satu sebab ditegakkannya hujah atas pemiliknya, yaitu nanti kelak di hari akhirat. Di hari akhirat itu malah justru menjadi balak buat pemiliknya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mencela orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Ya, mencela orang yang tidak mengamalkan ilmunya sebagaimana firman Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangatlah dibenci, ada kebencian di sisi Allah jika engkau mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ya, ngomong tapi dia sendiri enggak mengamalkannya. Bahkan dalam sebuah hadis untuk para khutaba umatnya Nabi Muhammad SAW, itu di neraka ada na'udzubillah, bibir mereka digunting dengan gunting-gunting dari api neraka disebabkan mereka ceramah tapi tidak mengamalkan apa yang mereka katakan kepada manusia. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatruna al-kitab, kata Rasulullah SAW mengutip ayat Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian memerintahkan orang-orang hal yang ma'ruf dari ilmu, ya? Wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri-diri kalian. Wa antum tatluna al-kitab, dan kalian membaca al-kitab. Afala ta'qilun, apakah kalian enggak berpikir? Karena secara logika orang seperti ini tentu tercela, yaitu punya ilmu tidak diamalkan. Semua dari orang awam juga tidak akan suka dengan sikap tidak mengamalkan ilmunya. Maka tidak mengamalkan ilmu merupakan sebab utama tidak berkahnya ilmu. Oleh karena itu para salafus saleh adalah orang yang paling bersemangat dalam mengamalkan ilmu mereka. Sebagai contoh, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, kan ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amala bihin. Dahulu seorang dari kami jika ia mempelajari 10 ayat maka ia tidak akan melampauinya hingga dia betul-betul mengetahui maknanya dan mengamalkannya. Dan ta'allumnya salaf, ta'allumnya sahabat di sini bukan sekadar hafal. Dulu namanya qari al-Quran itu hafiz. Ya, jadi kita sebut qari al-Quran itu hafiz. Kalau sekarang qari al-Quran hafal aja belum tentu, dan bacaan juga belum tentu benar, tapi disebut qari, ya. Nah, dahulu qari khalas udah hafiz. Sekarang tinggal apa? Selain menghafal, ta'allum. Ya, dan para sahabat mereka juga benak mereka masih jernih, enggak seperti sekarang kita-kita ini sehingga untuk menghafal mudah. Beda dengan kita sekarang. Untuk menghafal mereka sangat mudah. Justru yang lebih sulit itu adalah ta'allum, mengilmui apa yang dihafal. Ya, mengilmui apa yang dihafal itu yang justru lebih sulit, dan antum pun merasakan itu. Kadang-kadang menghafal itu butuh cuma waktu setengah jam selesai hafal setengah halaman. Ya, setengah jam, setengah halaman, bahkan 15 menit pun setengah halaman. Ya, kalau sungguh-sungguh ya. Tapi yang sulit menjaganya, dan lebih sulit lagi memahami betul-betul sesuai dengan bagaimana harus dipahami ayat-ayat tersebut. Memahami completely keseluruhan dari ilmu yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Dari sababun nuzulnya, dari kosakatanya, mufradatnya, i'rabnya, posisi katanya. Kemudian dari penafsiran-penafsiran salaf dan para ulama mengenai ayat ini, dan kemudian bagaimana kita refleksikan di kehidupan kita. Ya, itu tidak dimiliki kecuali oleh thullabul ilm yang sungguh-sungguh. Adapun thullabul ilm yang seperti layang-layang, kemana angin terarah kemudian itu akan pergi, ya, ke sana dia akan pergi. Untuk ta'allum betul-betul menggali ilmunya sampai dia refleksikan kehidupan dan bisa menasihati orang dengan nasihat yang betul-betul mendalam, itu enggak bisa orang-orang yang seperti layang-layang. Jadi para sahabat mempelajari 10 ayat, pasti sudah hafal, tinggal dipelajarinya itu. Mempelajarinya itu secara betul-betul, secara komplit. Maka sahabat tidak akan melampauinya hingga dia betul-betul mengetahui maknanya dan wal'amal bihin, berusaha mengamalkan apa yang memang harus diamalkan dari kandungan ayat-ayat tersebut. Pertanyaannya, apakah kita wajib menerapkan metode ini? Jawabannya tidak harus, melainkan seseorang membebani dirinya sesuai dengan apa yang mungkin cocok untuk dirinya. Ya, mungkin ada metode 10 ayat dulu, ada metode setengah halaman, ada yang sepertiga halaman, bahkan ada yang satu ayat. Ya. Mengetahui maknanya, ya, makna dari ayat tersebut dari segi bahasa Arabnya, mungkin terjemahannya ke bahasa kita, kemudian mengamalkan apa yang terkandung dari makna ayat tersebut dan konsekuensi dari ayat tersebut. Contoh misalnya, bahkan lafal-lafal yang sebenarnya mungkin bagi banyak orang tidak ada konsekuensi pengamalan, tapi bagi orang yang berilmu ada konsekuensi pengamalan. Contoh misalnya apa? Was-sama'i dzatil buruj. Atau contoh lain misalnya was-sama'i wat-thariq. Atau contoh lain misalnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Di sini disebutkan ayat as-samawat, as-sama. Orang yang mendalami ilmunya, dia tahu as-samawat, as-sama, ketinggian, langit. Dan dari lafal as-samawat, dia tuh mengeksplor dari lafal tersebut mungkin ayat-ayat lain atau hadis-hadis berkaitan dengan samawat. Sehingga dengan satu ayat saja, dia bisa teringat dengan berapa ayat dan berapa hadis. Dan dia mentadabburi semuanya. Allah lah yang menciptakan langit-langit ini. Cukup satu kalimat tersebut, orang yang betul-betul ilmunya sampai ke hati, dia tidak hanya membayangkan kemegahan langit, tetapi dia mengingat pencipta kemegahan tersebut dan langitnya, sehingga teresap di dalam hati tauhid. Sehingga tidak ada satupun ayat bagi orang yang berilmu benar, melainkan disitulah letak tadabbur semua ayat. Sampai kalau misal kita ketemu dengan huruf muqatta'ah seperti alif lam mim ra yasin toha dan seterusnya, anggaplah misal kita tidak tahu beberapa perkataan Ibnu Abbas mengenai huruf muqatta'ah ini, karena Ibnu Abbas itu di antara sahabat yang paling banyak menafsirkan huruf muqatta'ah. Sedangkan sebagian ulama berpendapat bahwa huruf muqatta'ah itu memiliki makna cuma hanya Allah yang tahu. Ya. Huruf muqatta'ah seperti alif lam mim ra sad qaf dan seterusnya. Ketika kita melihat ayat tersebut yang kita juga tidak tahu maknanya, maka kemudian kita merasakan kejahilan diri kita dan keagungan ilmu Allah Ta'ala yang dengannya dirahasiakan arti dari semua huruf-huruf itu. Misal kita berpikir seperti itu kita akan mentadaburi. Cukup ayat itu aja kita sudah kemudian menundukkan diri kita. Konsekuensi itu amalan terhadap ayat. Jadi di sini mengamalkan ayat-ayat Allah itu tidak mesti berupa di dalamnya ada perintah atau larangan. Tetapi bisa saja kalimat Allah Ta'ala ini adalah kalimat statement, pernyataan tentang khabar, tentang dirinya, tentang rasulnya, tentang malaikat, tentang jin, tentang alam semesta, tentang apapun. Ya. Misal Ar-Rahman. Antum membaca Ar-Rahman saja, kalau antum punya ilmu yang daqiq, maka antum mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui lafal Ar-Rahman maknanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala dan mengeksplor kemudian berapa hal yang berkaitan dengan Ar-Rahman. Ya. Dahulu juga ada seorang yang bernama Musailamah yang menamakan dirinya Ar-Rahman. Tapi kemudian karena Ar-Rahman itu memang khusus punya Allah, nama Allah, tidak boleh manusia ternamakan secara independen dengan Ar-Rahman, maka Allah Ta'ala menghukum ya Musailamah ini dan dia adalah seorang munafik yang kemudian setelah itu justru dia tidak teragungkan dengan nama Ar-Rahman itu, malah justru orang-orang menyebutnya sebagai Musailamah Al-Kadzab. Itu dari lafal Ar-Rahman itu saja. Kemudian antum kemudian merasakan perbedaan antara lafal Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ya, ada perbedaan. Dan apa perbedaan itu? Ar-Rahman lebih luas cakupan rahmatnya dibandingkan Ar-Rahim yang lebih khusus. Ya, kemudian Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang belum tentu tersambung dengan makhluknya, adapun Ar-Rahim tersambung dengan makhluknya, dengan mukminin. Ada tafsiran ulama Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia, sedangkan Ar-Rahim kasih sayang Allah di akhirat terhadap mukminin. Semua itu kita eksplor. Kemudian Allamal Quran misalnya, mengajarkan Al-Qur'an. Masih panjang lagi. Dengan antum mentadaburi, berpikir, mungkin orang melihat antum sedang bengong. Tapi ketika antum punya khazanah ilmiah di hati antum tentang lafal bahasa Arab, tentang akidah yang benar, tentang ayat-ayat Allah, tentang tafsiran dalam hadis, tentang hadis-hadis Nabi SAW, tentang perkataan salaf, maka khazanah ilmu tersebut membuat kita itu lebih banyak diam dibandingkan bicara. Sekali yang bicara, bicara dengan hal yang bermanfaat, yang mana seseorang itu pergaulannya, hatinya, kalbunya bisa dilihat dari bagaimana kebiasaan dia berbicara. Sekali dia sering berbicara jorok, maka itulah cerminan hidupnya. Sekali dia berbicara itu sulit bicara dengan ilmu, hanya candaan tawan, begitulah kehidupan sehari-harinya. Ya. Dan bagaimana tulabul ilm kalau ternyata sikap dia itu cuma bercanda, ya, ketawa-tawa saja, maka ya itulah kehidupan dia, bukan tulabul ilm. Walaupun orang-orang mengira dia tulabul ilm, mungkin karena pakaiannya, karena jenggotnya, karena apanya. Tapi enggak, ya. Tulabul ilm punya simah. Ya. Tulabul ilm punya simah. Simah itu apa? Tanda, ya. Yang mana tanda tersebut tidak terdefinisikan namun terasa. Ya. Enggak bisa tulabul ilm tanda-tandanya itu auranya gitu terdefinisikan, enggak bisa. Tetapi bahkan orang awam pun tahu ini orang berilmu dari apanya, ya nggak bisa dijabarkan dari sikap tingkah lakunya, nggak bisa digambarkan definisinya seperti apa. Tanda-tanda penuntut ilmu auranya adalah begini, ya nggak bisa diomongin, ya kan? Antum ketemu ustaz misalnya, ya bukan yang ini, kalau yang ini antum mungkin duduk bareng nggak ada wibawanya lah. Tapi kalau misalnya ustaz yang lain lah, misalnya antum ngobrol dengan beliau. Bagaimana mengetahui keilmuan beliau itu, antum lihat dari apanya? Sikapnya, attitude-nya, kalimatnya, dan antum enggak bisa ngomongin bagaimana akhlak dia sebenarnya, tapi antum merasakan ini berilmu ini orang. Ya. Begitu ya. Baik, jadi pengamalan itu kadang-kadang mengamalkan konsekuensi dari ayat. Lafal 'allamal Qur'an misalnya, khalaqal insan. Itu ada pengamalan dari situ, pengamalan dari konsekuensi pemahaman antum terhadap ayat. Ketika antum tahu khalaqal insan, dia menciptakan manusia, maka di situ ada terbit di hati perasaan saya ini makhluk. Saya ini insan, dan yang menciptakan adalah Allah Ta'ala. Maka di situ kemudian diekspor makna-makna dan kekayaan ilmu yang antum punya kemudian dikumpulkan dan dari lafal khalaqal insan gitu saja. Kemudian allamahul bayan, itu banyak sekali sesuatu yang bisa antum dapatkan dari dari percikan-percikan keimanan dan ilmu. Makanya seseorang bisa tenang dengan Al-Quran dan juga hadis ketika memang dia ilmunya itu banyak dan mengamalkan konsekuensi dari ilmunya. Betapa banyaknya orang sekarang merugi dengan menghabiskan banyak waktu dengan kicau-kicau di media sosial. Kenapa mereka begitu? Karena mereka imma sedikit ilmunya, dan kalau banyak ilmunya namun banyak kicau di media sosial untuk hal yang tidak bermanfaat, berarti dia sedang tidak mengamalkan ilmunya. Itu yakin seperti itu. Betapa banyak orang menyanyiakan ilmunya di media sosial. Banyak sekali, bahkan hampir semua orang kalau enggak salah. Ya. Media sosial ini termasuk YouTube juga. Apapun pokoknya, apapun wasilah ya ijtimaiyah, ya. Nah, ini sayang, sangat disayangkan. Seandainya antum kita sadar ini, betapa ilmu itu sangat luas. Dan kalau antum bisa bahasa Arab, bisa baca kitab ini, faham Al-Quran, faham hadis Nabi SAW, dua kata dalam Al-Quran saja, antum bisa merenung sampai satu jam. Mungkin, mungkin. Ya mungkin sekali. Karena ilmu. Nah ini para ulama dari kalangan sahabat dan salaf, jika mempelajari 10 ayat, tidak melampaui dulu sebelum betul-betul mengetahui maknanya dan mengamalkan kandungannya. Ali radhiyallahu anhu berkata, "Yahtiful ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa wadda'ahu irtahal." Ilmu akan mengajak pemiliknya untuk beramal. Kalau antum lihat di sini yahtifu, hatif telepon, ya. Ilmu itu perlu disambung dengan amalan. Kalau enggak dikoneksi dengan amalan, artinya dia sekedar ilmu ilmu gang buntu, ya. Yaitu ilmu doang, habis itu buntu, selesai. Apa coba habis itu? Enggak ada. Kalau misalnya aja bahwa ternyata kalau jadi ilmu mengkontak amalan, kalau ternyata ilmu tersebut tidak dijawab dengan amalan, maka tetaplah kalau misalnya ilmu tersebut dijawab dengan amalan, maka tetaplah ilmunya. Ya, jika tidak dijawab dengan amalan, maka wadda'ahu. Ya, wadda'ahu itu memisahkan dengan amalan, karena taudi' wada' perpisahan. Ilmu dipisahkan dengan amalan, jadi ilmunya buntu, ya. Maka hilanglah ilmu tersebut, derihlah ilmu tersebut hilang. Maka kebanyakan sikap lupa kita terhadap ilmu, lupa kita terhadap hafalan, itu disebabkan tidak mengamalkannya, tidak mengontaknya dengan amalan. Dan kenapa banyak orang yang ada orang yang memang ilmunya keinget terus, paham, inget. Kenapa bisa jadi disebabkan dia mengamalkan apa yang dia ilmui atau murojaahnya dengan amalan. Ya, murojaah tidak sekedar lafal tapi dengan amalan. Hal ini dikarenakan ilmu dan amal bagaikan dua saudara yang senantiasa beriringan dan dua sahabat yang tidak terpisahkan. Mereka akan selalu bersama. Jika di sana ada ilmu tapi tidak ada amal, maka hal itu akan menjadi hujah atas pemiliknya, senjata makan tuan, ya. Nih, lafal senjata makan tuan ini cuma terjemahan, enggak ada di dalam bahasa Arab. Senjata makan tuan apa bahasa Arabnya? Silah yakul maliku malikahu. Enggak ada. Enggak tahu nah. Enggak ada itu dalam bahasa Arab, senjata makan tuan dengan lafal senjata makan tuan, ya. Tapi memang bisa artinya hujjah alaihi, ya. Hujjatun ala syai', hujjatun ala syakhsin, itu memang kalau di Indonesia kan senjata makan tuan. Ini supaya pendekatan supaya dipahami. Di kalau misalnya dibilang hujjah atas pemiliknya, orang-orang enggak paham. Baik. Maka artinya hujjatun ala syakhsin, senjata makan tuan. Senjata memakan dia. Dia kena getahnya dari kelakuannya sendiri gitu. Ya. Baik, jadi ilmu dikoneksi dengan amalan. Ya. Mayoritas lupanya kita akan suatu ilmu karena kita tidak mengamalkannya. Bolehlah kita murojaah sebelum ujian, ya, masya Allah sungguh-sungguh. Tapi coba setelah ujian, udah selesai kan? Antum yang kuliah dimanapun, di Hufaz atau di Uthman atau dimanapun, kesungguhan antum dalam menuntut ilmu terlihat di masa libur kalian, ya, masa libur antum, bukan di ketika antum mau imtihan. Karena semua orang mau imtihan itu mereka belajar, kan mau imtihan, ya. Tapi dilihat pas liburan, ya. Orang yang betul memang menuntut ilmu dilihat pas liburan. Dan sejujurnya, ana justru lebih giat menuntut ilmu pas liburan, bukan pas lagi jam atau hari-hari masuk Senin sampai Jumat. Tapi pas liburan panjang itu malah justru anda lebih sering membaca dibandingkan hari-hari masuk. Ya, tolong itu ikhwah kita tolong dikondisikan, ditahzir tolong ya. Tapi yang keras, yang lembut, ya, karena mungkin mereka sedang mencari nafkah mungkin. Pakai air itu harusnya. Enggak kayak gitu mentahzir ikhwan kita itu. Coba pakai siramin air atau reksi, coba siramin air. Itu kok kayak gitu enggak bakal ini. Terlalu lembut. Baik, kita lanjut aja, ikhwan. Bishr al-Hafi rahimahullah berkata, addu zakat al-hadith fasta'milu min kulli 200 hadithin 5 hadith. Tunaikanlah zakat hadith. Caranya amalkan dari setiap 200 hadith 5 hadith. Coba, kok minimal sekali? Iya, karena memang saking lemahnya kita sebagai manusia. Hafalan boleh 200, pengamalan bisa aja 5 doang. Itu pun udah bagus, karena bisa jadi kita hafal 1000 hadith. Amalannya ya jangan tanya gitu kan. Mengamalkan ilmu akan membantu dalam penjagaan terhadap ilmu sendiri. Jadi kalau antum mau betul-betul ilmu terjaga sampai akhir hayat antum, ya amalkan itu ilmu. Ya, amalkan ilmunya. Maka coba antum perhatikan diri antum masing-masing. Ilmu yang paling antum atau hadis atau ayat yang paling betul-betul antum hafal itu adalah yang paling sering antum murojaah dengan cara mengamalkan konsekuensinya. Ayat yang paling antum suka apalah coba? Itu mungkin kenapa antum sampai sekarang paling sering ingat. Karena itu yang paling betul-betul sering keresap di hati dan antum tadaburi dan antum amalkan konsekuensinya. Coba di antara ayat apa? Antum Prof. Syekh Abu Ibni Abihi. Abu Ibni Abihi. Iya betul. Bapaknya, anaknya, bapaknya siapa itu? Baik, Abu Ibnihi. Wa in tubdu ma fi sudurikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Masyaallah. Tazkiyatun nufus ya, luar biasa. Adam Abu Khalid. Hah? Ya, yang mana 286 ayat itu? Walladzina min qablikum. Masyaallah. Putra antum mana? Khalid. Aina huwa? Lam ya'ti. Anta? Enggak, yang terbetik aja, ayat yang sering terbetik gitu. Fadal. Apa? Ayat yang paling sering terbetik di surat Al-Ahqaf. Iya, yang paling sering terbetik ayat-ayat paling terasa paling kenanya. Adalah yakin. Jin, wa in sarafna ilaika nafaran minal jin. Antum sering kesurupan tak atau gimana? Hah? Kenapa antum keresap di situ kenapa? Ada sebabnya. Ya. Masya Allah, itu apa yang antum dapatkan dari makna-makna ayat itu? Apa yang antum hasilkan dari amalan misalnya atau perasaan atau apa? Ada apa? Masya Allah, ya, masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Tapi antum nggak manggil-manggil jin kan? Antum? Muhammad Ustaz. Ayat yang mana? Oh iya, mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun fiha anhar. Ya, taib. Antum al-mujadilah. Ayat la tajidu qauma itu? Kenapa ada keluarga antum yang ini? Kafir. La tajidu qauma yu'minu itu. Ada apa sebabnya kenapa antum paling sering ini ayat itu? Antum faham gak ayat itu tentang apa? Wala adil maru ahsan. Ya, taib taib ahsan. Cukup itu. Abu Zaid. Itu yang paling kenal sih Abu Zaid. Al? Al-Malik. Masya Allah. Kenapa antum sering lihat orang-orang yang tajir kaya, mereka mengira harta mereka akan? Betul betul. Masya Allah, masya Allah. Antum dengan Abu Ibnihi itu ada sisi tazkiyatun nufus yang luar biasa ini. Tadi antum apa? Iya, masya Allah. Antum tentang ini harta ya, masya Allah. Antum? Al-Fatihah. Ini baru luar biasa. Benar benar. Karena Al-Fatihah itu paling paling menjamak, paling jami' dari seluruh makna Al-Fatihah. Di ayat apa? Masya Allah, udahlah. Antum tafadol, tafadol sini. Kalau ana sering yusabbitullahu alladzina amanu bilqawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Itu ayat yang tentu memang secara zat ayat kursi tentu ya lebih baik. Kita semua sepakat ya. Ya tapi kadang memang ada kecondongan mungkin ya, bukan karena ayat kursi terlalu mainstream, tapi kadang-kadang ada ayat yang memang ketika kita menghafalnya kita tertohok ya, mungkin gitu kan. Ternyata ini kita gitu kan. Atau ada harapan di ayat itu, kita mengharap sesuatu karena ada tentang azab atau ada apa. Atau kita mengalami atau merasakan betapa indahnya, misalnya tentang Tio merasakan indahnya Al-Quran sampai sampai jin pun harus mengimani itu. Dan jin pun mendakwahkan tentang Al-Quran, masya Allah. Ya kan? Jin pun mendakwahkan tentang Al-Quran. Jadi kalau dibayangkan oleh kita, mungkin kita tahu jin kok mendakwahkan Al-Quran. Tapi begitulah hakikatnya yang kita tidak tahu. Tapi kalimat di surat Ibrahim, yusabbitullahu alladzina amanu bilqawli tsabit, yang anda sendiri merasa belum aman dengan khotimah anda. Dan juga kita semua enggak boleh merasa aman bagaimana khotimah kita nanti. Ketika kita melihat atau membaca beberapa sirah para ulama, di antara mereka ada menghikayatkan di akhir hayat mereka ya ada setan yang membisiki mereka. Ya, kita takut, khawatir kalau misalnya ternyata akhir hayat kita na'udzubillah ya. Tapi tentu di situ disebutkan kuncinya, yusabbitullahu alladzina amanu, orang beriman. Jadi akan diteguhkan bil qauli tsabit, dengan perkataan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka kalau misalnya kita menuntut ilmu ya, dari sekarang kapanpun beramal ya, kalau memang betul-betul la ilaha illallah, maka semoga akhir hayat kita pun ya dikhatamkan dengan la ilaha illallah. Enggak ada yang lebih indah daripada itu, ikhwan. Antum belajar bagaimanapun, kalau bukan karena la ilaha illallah, maka sia-sia ini semua. Sia-sia jam-jam belajar kita, sia-sia. Sia-sia ngajar kita, sia-sia capeknya kita kemana-mana, sia-sia semua kalau bukan karena la ilaha illallah. Ya. Jadi begitu, hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu ikhwan, ya, ayat-ayat itu sangat-sangat betul-betul bermanfaat untuk diri kita. Sehingga jangan sampai kita menghafal banyak ayat tapi tadaburnya kurang. Ya, tadabur juga perlu karena itu amalan. Karena dari tadabur terhasilkan amal dan semakin kuatnya iman. Maka semakinlah kita bersemangat untuk lebih-lebih dekat dengan kalam Allah Azza wa Jalla. Maka merugi orang-orang yang jauh-jauh sekali dari kalam Allah, merugi. Ya, enggak apa-apalah hafalan kita belum seberapa sekarang, tapi yang terpenting adalah istiqomahnya kita, di dekatnya kita dengan kalam Allah. Itu lebih penting daripada sekadar banyak-banyakan hafalan. Tapi kalau antum banyak hafalan, alhamdulillah, barakallahu fikum. Sedikitnya amalan dengan istiqomahnya mendekat dengan kalam Allah itu jauh lebih baik. Banyaknya hafalan kemudian hilang kemudian ya udah kelas itu. Kelas untuk apa berarti? Kenapa bisa hilang? Sebabnya ini, ada ilmu dalam Al-Qur'an yang tidak kita amalkan, itu sebabnya. Ya, baik. Mudah-mudahan manfaat itu baru setengah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang penghalang dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum.